coy. Urip seneng subur makmur, tangga batur pada akur, saben dina saweran maur, bisa ngupai sedulur. Waduh, hebat berarti Pak Kampung Marane. Bagus kun manunu, dermawan. Cikukur ketemu Nening Cianjur, bulan madu ning Singapur, numpah motor bane mbledur. Dasar nasib sampean kumpul kokos paling nyelang ni batur, pikir pusing mikir nyaur, esuk-esuk mertua nyembur. Idi puas syukur-syukur, paling enak jadi penghibur, modal bedak alias Cianjur, bulan madu ning Singapura.